Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatina azan wasakumullah, terakhir kita masuk kepada subbahasan wa madhabu ahli sunnati wal jamaah fi dhalika yanbani ala usus salimah qa'ida mustaqimah wa hadhihi al-usus hiya, sampai nomor 1 atau 2, masuk kedua. Jadi madhabul sunnah wal jamaah berkenaan dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas usus, dasar-dasar yang salim yang selamat, dan kaidah-kaidah yang lurus. Di antara kaidah-kaidahnya yang pertama, kita ulang sedikit, bahwa semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah tauqifiyah. Perkara yang tauqifiyah. Artinya kita tidak akan bisa untuk menetapkan nama dan sifat-sifatnya, atau untuk menafikan nama dan sifat-sifatnya tanpa berdasar dalil dari Alkitab was Sunnah. Ya. Karena maka dijelaskan bahwa mereka Ahlus Sunnah menetapkan la yusbituna lillah, mereka tidaklah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifat-sifatnya kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian sebaliknya, mereka juga tidaklah menetapkan, mereka tidak menafikan dari Allah tentang sifat-sifatnya nakis, sifat-sifatnya kurang, kecuali berdasar apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan juga dalam hadis yang sahih. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara yang kita wasunah tidak bicara para ulama tawakuf secara lafzi atau secara makna, ini ada tafsir, ada penjelasan yang lebih jauh. Mungkin bukan kesempatan ini untuk kita sampaikan karena agak pelik. Ya, mungkin nanti di belakang insyaallah. Itu yang pertama. Jadi dalam hal nafi isbat berdasarkan kitab was sunnah, ini yang maksud tauqifiyah. Jadi Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat tauqifiyah. Kedua, annama wasafallahu bi nafsa wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa haqqun ala dhahirihi laisa fi ajahi wala al-ghaz, bal ma'nahu yu'raf min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalamih. Yang kedua, bahwa ma wasawallahu bi nafsa, apa yang Allah telah mensifati terhadap dirinya, atau yang Rasul telah sifatkan kepada Allah Azza di dalam hadisnya, bahwa hakun ala dhuhri, maka itu adalah hak ala dhuhri sesuai dengan dhuhirnya, ya, yang ada dalam kitab atau yang ada dalam sunnah. Laisa fi ahaji wala al-ghas, tidak ada padanya simbol-simbol. Jadi bukan hanya sekedar simbol-simbol, haji wala al-ghas itu simbol-simbol atau perkara yang teka-teki, ya. Ahaji teka-teki, ya, insyaallah. Jadi tidak ada padanya adanya ketidakjelasan, teka-teki yang belum jelas. Haji wala aghas itu sama teka-teki, ya, perkara yang belum jelas, ya. Jadi seulang anna ma fasawallahu bi nafsah, bahwa apa saja yang Allah telah mensifati dengan sifat itu pada dirinya, atau yang Rasul telah menetapkan sifat itu pada hadis yang sahih, itu adalah hak, ya. Bahwa hakun ala dhahiri, hak dia sesuai dengan dhahirnya. Laisa fi ahaji wala alhas, tidak ada banyak teka-teki. Tidak ada padanya sesuatu yang tidak jelas. Bal maknahu, bahkan artinya yu'raf, dapat diketahui, min haitsu yu'raf maqsudul mutakallim. Dari mana dapat diketahui, min haitsu, dari mana yu'raf, dapat diketahui yu' maqsudul mutakallim. Maksudnya orang yang berbicara bikalamihi, dengan kalamnya. Jadi makna tentang sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, itu adalah dapat diketahui maknanya. Ya. Di mana orang yang berbicara tentang sifat itu, maksudnya dapat diketahui. Bukan perkara yang teka-teki. Kemudian bagaimana fa'lus sunnah yusbituna alfadz sifat wa ma'aniha, sini ini penjelasannya. Maka ahlus sunnah mereka menetapkan lafal-lafal sifat wa ma'aniha, dan menetapkan makna-maknanya. Jadi ahlus sunnah yusbituna alfadz sifat wa ma'aniha, menetapkan lafal-lafalnya tentang sifat Allah Subhanahu wa ma'aniha dan makna-maknanya. Jadi ketika Allah dalam Al-Quran menetapkan adanya sifat rahmah, adanya sifat al-ilm, adanya sifat al-qudrah, adanya sifat-sifat yang lain, mereka al-sunnah menetapkan lafal-lafal tersebut dan menetapkan mana-mananya, ya, dengan menghindari al-mahadir. Al-mahadir, berbagai yang dilarang, empat perkara yang dilarang. Jadi menetapkan sifat itu, ya, sesuai dengan lafal-lafalnya dan mana-mananya dengan menghindari empat perkara yang dilarang terkait dengan masalah sifat ini, ialah tidak tahrif, tidak ta'til, tidak takyif, dan tidak tamsil atau tasybih. Jadi menetapkan lafal-lafalnya dan mana-mananya. Nama Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmah. Rahmat Allah maha luas. Nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatannya yang penuh dengan rahmat. Nama Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmah. Ya, kita artikan rahmah itu apa? Rahmah dalam bahasa kita, kalau bahasa Arab sudah paham orang Arab. Tapi bahasa kita apa? Rahmah bahasa kita adalah kasih sayang. Ya, kita tetapkan Allah punya sifat rahmah. Maknanya bahasa kita adalah kasih sayang. Ya. Kita tetapkan secara makna dohir. Ya. Dan ketika kita menetapkan sifat-sifat tersebut, tidak berarti tashbih. Tidak berarti tashbih. Maka dijelaskan falaisa ma wasallallahu bi nafsa aw wasallu bi rasuluh sallallahu alaihi wasallam minal mutasyabih alladhi wafawwadu ma'na. Falaisa ma wasallallahu bi nafsa, dan tidaklah berarti ya, apa yang Allah telah sifatkan pada dirinya, kita kemudian menetapkan itu. Allah sebab bi rasuluh, atau yang telah disifatkan rasul kepada zat Allah. Ya, rasul menetapkan sifat-sifatnya pula. Tidaklah berarti itu minal mutasyabih, tidaklah termasuk mutasyabih. Ya. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak berarti demikian. Alladhi yufawwadu ma'na, yang kemudian yufawwadu ma'na, maknanya harus ditafwid. Apa itu? Ditafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita tidak menetapkan makna, ya, tidak menetapkan makna zahirnya itu apa. Karena apa? Karena itu dianggap tasybih. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu, baik sifat fi'liyahnya seperti istawa al-arsy, atau sifat nuzul turun seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia, itu sifat fi'liyah, ya, yang menunjukkan perbuatannya. Ja'a rabbuka wal malak, sifat ja'a, datang. Ya, tetapkan dengan makna zahirnya apa. Ya. Istawa makna zahirnya adalah apa? Ala wartafa, tinggi di atas arsy. Ya, tetapkan makna istawa, tinggi di atas arsy. Makna nuzul, bahasa kita turun. Ya, kita tetapkan Allah punya sifat nuzul. Ya. Kemudian sifat khobariyah, zatiyah, contohnya apa? Yadullah, Allah punya tangan. Kita tetapkan Allah punya tangan. Dalam hadis nanti ada penjelasan, Allah punya ain, ya Allah kita tetapkan punya, Allah punya mata. Ya. Kemudian Allah punya wajah, ya kita tetap Allah punya wajah. Kita tetapkan makna sifat tadi sudah dengan makna zahirnya apa. Ya. Jadi tetapkan dengan makna zahirnya. Dan kalau kita menetapkan mana-mana secara zahir seperti itu, tidak bertasybih. Nah itu. Itu yang sering disalahpahami oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, Jahmiyah. Jadi kalau kita menetapkan Allah punya tangan, langsung dituduh tasybih. Kalau kita menetapkan Allah punya ain, langsung dituduh itu tasybih. Sebab yang punya mata kan manusia, yang punya tangan manusia. Nanti kita tasybih, langsung seperti itu. Ya. Kita juga, misalnya kita pernah campur dengan orang-orang yang berpaham seperti itu. Ini mereka seperti itu. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu dan mana maknanya secara zahir, itu tidaklah berarti tasybih. Asal ketika kita menetapkan berdasar kita was sunnah, itu tidak berarti tasybih. Karena maka Nu'aym bin Hamad al-Khazai, Syekhul Bukhari rahimahullah, di antaranya beliau menyatakan, walaysa ma wasawallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Ya, dan tidaklah apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya, yang juga Rasul juga telah menetapkan sifat itu terhadap dirinya, terhadap Allah Azza wa Jalla, itu tidaklah berarti tashbih. Ya. Ini dalam Talhis Hamawiyah. Ini al-sunnah. Jadi tidak termutus tasbih, yang itu harus ditafwid. Nah, mereka kalau menetapkan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya itu dianggap tasbih, akhirnya apa? Maknanya apa? Ditafwid. Ini mereka mufawidoh. Apa mufawidoh? Maknanya diserahkan kepada Allah Sunnah. Tidak berarti seperti itu. Ya. Minal mutasyabih alladhi yufawwadu makna. Jadi kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Sunnah, sebenarnya Allah telah tetapkan dalam kitab dan Rasul dalam hadisnya, itu tidak termasuk mutasyabih, yang kemudian harus ditafwid maknanya. Apa ditafwid? Diserahkan kepada Allah. Maka muncul kaum mufawidah. Kaum mufawidah adalah orang-orang yang tidak mau mengartikan semua lafal-lafal sifat. Semuanya diserahkan kepada Allah Sunnah. ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua yang menunjukkan nama sifat, nama-nama dan menunjukkan sifatnya, ditafwid semuanya. Ini mufawidoh. Kau mufawidoh, Al-Sunnah menyatakan lebih bahaya dibandingkan kau mu'atilah. Seolah-olah itu selamat, padahal dia sama dengan mu'atilah. Sama-sama termasuk ahlu ta'til yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna i'tibaru nusus sifat mimma la yufham ma'nahu yaj'aluha min al-kalam ala jami alladhi la yufham. Wallahu ta'ala qad amarna bi tadabbur al-Qur'an kullihi wa haddana ala ta'aqqulihi wa tafahumihi. Jika kanat nusus sifat mimma la yufham ma'nahu fa yakunu Allah qad amarna bitadabbur wa tafahum ma la yumkin tadabburuhu wa la tafahumuhu wa amarna bi tikati malam yadhihu lana talallahu an dzalika. Jadi saya ulang, jadi Ahlussunnah mereka menetapkan lafal-lafal yang menunjukkan sifat-sifat Allah dan menetapkan makna-maknanya secara zahir. Ya. Dan tidak berarti kalau kita menetapkan sifat Allah itu kemudian tasbih yang harus ditafwid. Tidak termasuk seperti itu. Kenapa? Li'anna i'tibaru nusus sifat, sebab menganggap nas-nas sifat. Sebab kalau kita menganggap nas-nas sifat itu mimma la yufham ma'nahu, termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya. Paham ya terjemahnya? Sebab menganggap nas-nas sifat, dalil-dalil tentang sifat, menganggapnya termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya. Seperti itu keyakinannya. Berarti yaj'aluha minal kalamil ajami, berarti sama dengan menjadikan lafal-lafal atau nas-nas, dalil-dalil dari Quran atau sunnah, termasuk dianggap kalam ajami. Apa? Ucapan orang asing. Atau layaknya seperti ucapannya orang asing. Alladzi la yufham, yang tidak bisa dipahami. Ya. Ini seperti itu gambaran atau apa namanya persamaan dari Syekh Fauzan di sini. Wallahu taala, padahal Allah taala qad amarna. Padahal Allah taala sungguh telah memerintahkan kepada kita bitadabbir al-Qur'an kullih. Kita supaya memahami Quran seluruhnya dari awal sampai akhir. Ya. Yang ulama kebanyakan tafwid itu hanya ayat-ayat yang terkait dengan apa? Yang cuma huruf-huruf alif lam mim. Ya. Itu yang para ulama kebanyakan tafwid. Menyerahkan Allah alam bimuradihi. Ya. Qaf, mana qaf itu apa? Yasin itu apa? Yasin bukan singkatan. Ya apa? Sinnya apa? Kan ada yang menakwil seperti itu. Gak ada penjelasan. Nah itu yang Allah alam bimuradihi. Tapi ayat yang sifat itu bukan termasuk yang mutasyabih. Imam Abbas sudah kita sampaikan kemarin dulu. Menganggapnya atau para ulama sunnah semuanya menganggapnya itu adalah minal muhkamat. Termasuk ayat-ayat yang muhkamat. Yang jelas. Ya. Ya harus disampaikan buat semua kaum muslimin. Ini ayat-ayat sifat. Maka Abdul bin Abbas ketika beliau menyampaikan hadis-hadis sifat di majlisnya, kemudian sebagian mereka ada rasa takut untuk menerimanya, cenderungnya adalah ingin menolak, maka beliau sepertinya marah dan menyatakan ma faraku haula yajiduna riqqa inda muhkamhi wa yahlukuna inda mutasyabih. Ya. Apa yang menyebabkan mereka takut? Ya. Mereka ketika mendapatkan ayat-ayat yang muhkam ada rasa takut untuk menerimanya. Ketika mereka terkena ayat-ayat mutasyabih, mereka jelas, apa jelas kemudian binasa. Ayat yang muhkamat yang mereka sesat, ayat mutasyabih lebih-lebih. Ini dulu banyak seperti itu. Nah, di antara mereka ada yang punya anggapan bahwa ayat-ayat sifat termasuk minal mutasyabih ini batil. Ya. Nah, kemarin dulu kita sampaikan menjelaskan Syaikhul Turfuzan di mana beliau menyatakan bahwa ayat-ayat sifat ini adalah termasuk minal muhkam, Maka beliau katakan wa nusus sifat minal muhkam la minal mutasyabih. Maka nas-nas tentang sifat termasuk yang muhkam. Muhkam siapa? Yang jelas dalalahnya. La minal mutasyabih, tidak termasuk minal mutasyabih, perkara yang tidak jelas. Makanya di sini ditegaskan ya bahwa ahlu sunnah mereka menetapkan lafal-lafal sifat, menetapkan makna-makna, tapi ingat maknanya mana secara zahir. Ya. Dan tidaklah berarti kalau kita menetapkan sifat-sifat dan maknanya itu dengan tasybih. Ya. Ya harus ditafwid, diserahkan kepada Allah. Tidak demikian. Sebab kalau menganggap ayat-ayat sifat ini dianggap perkara yang tidak bisa dipahami, sama dengan menjadikan ayat tadi sebagai apa? Allah seperti layaknya berbicara dengan orang asing, memahami ucapan orang asing yang tidak bisa dipahami. Padahal Quran Allah turunkan untuk ditadaburi makna-maknanya, untuk dipahami makna-maknanya. Wahadona, dan Allah menganjurkan kita ala ta'akulihi, untuk kita bisa memahami ta'akul, memakai akal untuk memahaminya. Wa tafahum, untuk memahaminya, untuk dipahami. Bila kana nusus sifat mimma la yufham makna, apabila nas-nas sifat termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, fa yakunu Allah qad amarna bi tadabbur wa tafahum ma la yumkin, nama la yumkin tadabburuhu wa tafahum. Apabila nas-nas sifat termasuk perkara yang tidak bisa dipahami maknanya, berarti sebab dengan kita punya anggapan bahwa Allah itu sungguh telah memerintahkan kita untuk mentadabburi, memahami, memikirkan, memahami suatu perkara, la yumkin tadabburuhu wa tafahumu, yang tidak mungkin kita untuk mentadabburinya dan untuk memahaminya. Tidak hanya cuma itu, tapi bahkan wa amarna bi'tiqad, Allah bahkan memerintahkan kita supaya kita meyakini kepada ayat sifat. Lah kalau ternyata ayat sifat termasuk minal mutasyabih yang tidak bisa dipahami, berarti sama dengan Allah memerintahkan kita untuk meyakini perkara yang belum jelas. Ya. Ta'alallahu an dzalika, maha tinggi, maha suci Allah azza dari yang seperti itu. Ya. Ini kaidah. Nah, praktiknya sudah sering kita sampaikan di antaranya. Nanti terkait dengan masing-masing sifat di belakang belum sampai. Ya. Contohnya ketika kita memahami ayat sifat tentang istawa, nanti akan dijelaskan contohnya. Ya, istawa makna dohirnya apa? Kita tetapkan makna dohirnya. Sudah, berarti sudah makna dohirnya apa? Makna istawa orang Arab paham. Ya sudah, paham. Sudah, berarti sama di situ aja. Al-Quran tidak lebih daripada itu. Hadis juga tidak lebih daripada itu. Berhenti pada makna zahir ayat. Maka kemudian para ulama taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Jadi hanya Allah punya tangan, kita tetapkan mana tangan untuk Allah, bahwa Allah punya tangan, tapi taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Ya. Sebab Allah zat yang maha agung, ya tentunya tangannya juga maha. Yang tentu berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Karena ada bahasa taliku bijalalihi. Kalau muannas taliku, kalau mudzakkar yaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungannya. Ya seperti itu. Ya enggak sulit, ya. Sulitnya kan karena kita ingin paham, ya. Tan Allah kayak gini, ingin seperti itu. Quran tidak mentakyif, tidak mengkaifian. Rasul dalam hadis yang sahih juga tidak ada hadis yang menjelaskan Rasul itu mengkaifiah. Tanah Allah kayak gini. Enggak ada. Ya sudah, kita tidak sampai ke situ. Nah masalahnya kadang-kadang kaum muslimin inginnya tak paham sampai situ inginnya. Turunnya kayak apa? Istimewanya oleh datang kayak apa? Kan kebanyakan seperti itu. Maka pada zaman Imam Malik rahimahullah radhiyallahu anhu pernah ditanya seperti itu, kaifal istiwa? Jadi ingin tahu istiwanya kayak apa? Kan orang memang rata-rata seperti itu. Nah, cuma muskilnya karena itu tadi tidak paham kaidah Ahlussunnah dalam menetapkan semua sifat. Akhirnya kemudian seolah-olah merasa bingung. Sebab dikatakan Allah punya tangan, tangannya tidak dijelaskan. Kayak apa? Kemudian Allah turun, turunnya tidak jelas kayak apa? Mungkin masalah seperti itu. Nah, Ahlussunnah menyatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat Allah SWT, kita tetapkan sudah makna dohir, adapun tentang kaifiyah, hakikatnya bagaimana, itu yang dilimpahkan kepada Allah SWT. Kita tidak beri menetapkan, sebab Quran tidak menetapkan kaifiyahnya. Kita tidak bisa mengkaifiyah, apa mengkaifiyah pak? Mensifati dan sifat tertentu. Contohnya apa? Tentu gambaran. Menyuruh Allah punya sifat turun. Turunnya Allah kemudian dijelaskan, turunnya Allah kayak gini, kayak gini. Atau orang itu memperagakan, turunnya Allah kayak gini, turun dari kursi ke bawah. Itu namanya makaifiyah. Dan itu termasuk tasybih. Ya. Batil kalau seperti itu. Sebab Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan. Cuma Quran atau hadis batasannya sampai pada dalil tadi. Yadullah, Allah punya tangan. Ya tentang Allah kita yakin, Allah punya tangan, sebab Quran menetapkan. Ada pentangannya bagaimana? Ya taliku bijalali, sesuai dengan keagungannya. Itu sudah seperti itu saja. Kan mudah. Mudah. Ya. Cuma kadang-kadang inginnya apa? Tahu tangannya kayak gini, kayak gini. Ya gak bisa. Kita mengkaifi Allah gak bisa. Sudah kita sampaikan kaidahnya para ulama untuk mengkaifi sesuatu. Untuk bisa mengkaifi, mengkaifi, mensifat dan sifat tertentu tentang sesuatu, itu harus pernah melihat. Pertama, kaidahnya harus pernah melihat sesuatu tadi. Ya. Jadi bimusyahadati, dengan melihatnya langsung. Atau musyahadati nadirhi, musyahadatu nadirhi, atau menyaksikan yang sama atau lewat dalil yang terpercaya. Ini kaidah. Ya. Jadi kaidah para ulama untuk bisa mengkaifiyah sesuatu, mensifat dan sifat tertentu pada sesuatu perkara, itu ada tiga kemungkinan. Pertama, musyahadatuhu, menyaksikan langsung kepada perkara yang akan dikaifiyah, yang akan disifati dan sifat tertentu. Apa? Mengkaifiyah paham ya? Dijelaskan kaifiyahnya. Tergantung. Kalau itu fi'liyah, ya bagaimana? Ya perbuatannya. Namanya turun. Bagaimana turunnya? Itu namanya mengkaifiyah. Jadi, pertama adalah apa? Menyaksikan langsung kepada yang disifati. Kalau menyaksikan langsung gak mungkin, maka jalan kedua. Kalau jelas jalan pertama, kita gak bisa. Sebab kita ada-ada yang bisa menyaksikan langsung kepada Allah SWT. Atau belum, Allah belum pernah kita lihat. Ya. Maka dengan jalan ini gak bisa. Maka melihat jalan kedua adalah menyaksikan yang sama. Yang sama dengan Allah tidak ada. Yang sama dengan Allah kan tidak ada. Maka dengan jalan kedua tidak mungkin. Satu-satunya adalah lewat jalan ketiga. Apa? Lewat khobar terpercaya. Khobar terpercaya apa? Cuma Quran dan hadis saja. Ya. Yang tidak ada kebatilan sama sekali. Khobar terpercaya ketika bicara yad masalan, ya cuma sepatah yadullah faqadihim masalan. Ya. Atau ketika Rasul menjelaskan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna. Yanzil turun, tidak lebih daripada itu sudah. Atau bahwa Allah itu ala nas istawa, istawa. Sudah tidak lebih daripada itu. Ya. Ya, karena dalil ternyata berhenti sampai kalimat itu, ya sudah kita berhenti di situ. Tidak boleh lebih daripada apa yang telah ditetapkan dalam kitab wassunnah. Sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa Imam Ahmad rahimahullah, beliau memberikan kaidah bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah itu la yatazawazu al-Quran wa hadis. Tidak boleh melampaui Quran dan hadis. Gimana Pak? Hujan nih. Terus sampai ucapan Imam Malik insyaallah. Jadi Kalau seandainya ayat-ayat sifat dianggap perkara yang mutasyabihat, perkara yang tidak jelas, yang tidak bisa dipahami, berarti kita sama dengan punya anggapan bahwa ucapan Allah itu seperti ucapan orang asing, ya, yang tidak bisa dipahami maknanya. Padahal Allah memerintahkan kita untuk memahami Quran, mentadabri Al-Quran. Kalau yang ditadaburi, yang diperintahkan untuk ditadaburi, dipahami, ternyata perkara yang tidak jelas, berarti Allah sama dengan memerintahkan perkara yang tidak jelas. Kan gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Maha suci Allah dari yang seperti itu. Maka dikatakan, Ta'alallahu an dalika, maha tinggi Allah dari perbuatan yang seperti itu. Allah datang yang maha sempurna. Idan kalau demikian, fama'ani sifatillahi ta'ala ma'lumatun. Yajibu itikaduha wa ma kaifiyatuha fahiya majhulah lana la yalamuha illallahu ta'ala. Ini ya diantara penjelasannya. Idan kalau demikian, famani sifatillah, maka makna sifat Allah ta'ala itu ma'lumah, semuanya ma'lumah, dapat diketahui. Yajibu itikaduha, yang wajib diyakini, ya. Sebab dalil Quran menyatakan, hadis menjelaskan. Jadi seorang, kalau demikian maka makna-makna dari semua sifat-sifat Allah yang sampai kepada kita, tentunya itu adalah maklumah, adalah telah diketahui. Yajibu i'tiqaduh, yang wajib diyakini kebenarannya. Amma kaifiyatuha, nah ini, adapun kaifiyatuha, adapun tentang kaifiyahnya, bagaimana Allah turunnya, bagaimana Allah istiwa ala arasy masalan, bagaimana wajah Allah, bagaimana ainnya masalan, fa majhulah, semua itu majhulah. Apa majhulah? Tidak dapat diketahui lana oleh kita. Kita enggak bisa mengetahuinya. La ya'lamuha, tidak ada yang tahu satu pun illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tentang si makna-makna sifat itu perkara maklum. Makna sifat secara zahir semuanya tahu itu apa. Ya. Dan wajib diyakininya. Adapun tentang kaifiyah, hakikinya bagaimana, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala al-Imam Malik Anas. Walihada qala al-Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu lamma su'ila an qawli ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Kaifa istawa? Qala al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bi wajib waswal 'anhu bid'ah. Wa ma qala al-Imam Malik fil istiwa huwa qa'idah fi jami' sifat. Wa wa qalu ahli sunnati wal jamaah qadibah. Wa man nasaba ila salaf annahum yufawwiduna ma'ani al-asma' والصفات ويجعلونها ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري. Gimana Pak suaranya? Terus sama? Mungkin sampai ucapan Imam Malik saja kalau enggak jelas suaranya karena hujan. Walihada qala al-Imam Malik, oleh karena inilah maka Imam Malik pernah berkata, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma su'ila, setelah ditanya, an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala. Seolah oleh karena inilah maka Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang firman Allah ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah 'ala al-'arsy atas 'arsy istawa. Nah, kemudian di majlisnya ditanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Qala, beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa maknanya maklum. Orang Arab istiwa kan maklum maknanya. Kalau kita apa? Nah, kalau kita yang ambil mana dari orang Arab? Orang-orang Arab ketika ma'rifat istawa itu apa? Mananya seputar ala wa su'ida wa artafa'a ada wa istakarra. Ya wa istakarra, ya istakarra itu yukhtalaf. Sebagian menolak, sebagian menerima. Kalau ala wa artafa'a wa su'ida semuanya diterima. Ala wa artafa'a wa su'ida mananya sama, tinggi. Tinggi. Istakarra mananya menetap. Nah itu yang kemudian yukhtalaf. Di antara ulama sunnah, di antara mereka ada yang menolak makna istakarra. Ya. Tetapi kalaupun diartikan istakarra, semuanya itu adalah yaliku bijalalihi. Ya. Atau taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Ya. Ini makna bahasa kita. Jadi beliau Imam Malik pernah ditanya, kaifa istawa? Bagaimana oleh istiwa? Dia harus. Kata beliau, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Indal Arab. Ya. Sekarang bagi kita juga sama. Ma'lum istawa itu. Ya, tinggi di atas syaraf. Tinggi di atas syaraf. Ya. Wal kaif ma'zul. Adapun kalau bertanya kaif, bagaimana istiwanya Allah? Di atas syaraf. Wal kaif ma'zul. Adapun bertanya bagaimana istiwanya Allah itu ma'zul. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Ya. Majhul. Ini kata beliau. Dan beliau tidak kemudian ngira-ngira dalam menjawab, oh mungkin kayak ini, enggak. Wal kaif majhul. Tentang bagaimana istimewanya Allah di atas arsy itu majhul, perkara yang majhul. Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Azza. Wal iman bi wajib, beriman dengan istimewanya Allah itu wajib. Ya. Kenapa? Sebab dalil kitab 7 ayat menetapkan kalimat istawa lillah azza wajalla. Istawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib beriman. Wasu'al anu bid'ah, bertanya tentang istiwanya Allah itu bagaimana? Itu bid'ah, adalah bid'ah. Sebab satu pun minas sahabat tidak ada yang pernah bertanya, kaifa istawa? Padahal mereka bersama Rasul berapa puluh tahun. Ya. Bagi sahabat yang sepuh-sepuh, yang menangis diutusnya Rasul sejak awal, tidak ada yang pernah bertanya, kaifa istiwa, enggak pernah. Karena makin Imam Malik menyatakan, rahimahullah, wasu'al anu bid'ah, dan bertanya tentang istiwanya Allah itu bagaimana, itu bid'ah. Ucapan ini masyhur, Pak. Dikutip para ulama kemudian. Ini diantara dikutip dari, atau juga supaya bisa lihat, tafsir Imam Nasir Asari. Ucapan ini banyak dikutip oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di berbagai kitab. Ya. Ini masya Allah ucapan beliau. Ya, orang yang alim. Jadi beliau ketika ditanya istiwa bagaimana? Beliau punya kata istiwa itu maklum. Paling orang Arab. Ya. Adapun kalau bertanya kaif, bagaimana istiwanya Allah itu majhul, tidak yang tahu, tidak ada yang tahu. Walaupun tidak tahu kaifiyahnya, tapi beriman dengan istimewanya Allah wajib sebab Quran menetapkan. Ya. Bertanya tidak boleh. Bertanya dengan pertanyaan bagaimana istimewanya Allah itu enggak boleh. Ya. Kalau kita tahu kemudian secara sengaja kita bertanya bagaimana istimewanya Allah atau bagaimana tangan Allah. Kalau Allah dikatakan turun bagaimana turunnya Allah, enggak boleh bertanya seperti itu. Ya. Sebab itu perkara bid'ah. Perkara bid'ah kalau kita lakukan kan dosa. Dosa. Karena maka orang yang bertanya ini kemudian di majlisnya, dijelaskan dalam kitab yang lain, diusir dari majlis. Enggak boleh ikut sudah. Nah. Sebab apa? Sebab orang ini sudah berbahaya. Pertanyaan dia akan membahayakan pada umat. Telah dijelaskan oleh beliau, Imam Malik rahimahullah, kemudian orang itu diusir dari majlis dan tidak boleh ikut lagi. Nah. Kemudian, dikit lagi, wa ma qala al-imam Malik fil istiwa wa qa'idah fi jami sifat wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah qadiban. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini fil istiwa, berkenaan dengan istiwanya Allah, itu adalah kaidah, adalah merupakan kaidah, kaidah fi jami sifat, pada semua sifat-sifat yang lain. Ya, pada semua sifat yang lain. Dan inilah yang menjadi ucapan Ahlussunnah. Dan inilah yang menjadi ucapan pendapat Ahlussunnah. Sama Ahlussunnah. Ya. Bukan Asy'ariyah, Ahlussunnah. Jadi maksudnya, ucapan Imam Malik ini tentang istiwa ini menjadi kaidah untuk memahami, untuk apa namanya, menjawab tentang sifat-sifat yang lain. Karena hadis yang sahih yang mendekati mutawatir dikatakan Allah itu turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Al-hadis. Ya. Nah kemudian Allah turun. Kemudian mungkin muncul pertanyaan. Kaifa nuzul? Bagaimana turunnya Allah? Apa jawabnya? An-nuzul maklum. Makna turun paham semua orang. Ya bahasa kita. An-nuzul maklum. Kalau ditanya tentang kaifa yanzil, masalan, kalau pakai fi'il ya, kaifa istawa pakai fi'il. Kalau tadi yanzil rubuna, Rasulullah SAW menyatakan yanzil rubuna, kaifa yanzil. Bagaimana turunnya Allah? Apa jawabnya? Yanzil maklum. Atau kalau diambil masdarnya, an-nuzul maklum. Yang namanya nuzul, turun itu maklum. Semua orang paham. Wal kaif majhul. Adapun kalau bertanya bagaimana turunnya Allah, enggak ada yang paham. Enggak ada yang tahu. Sebab Allah tidak menjelaskan pada nabinya. Nabinya suram tidak menjelaskan pula. Karena Allah tidak menurunkan wahyu. Dan nabi tidak mau dan tidak bisa mengada-ada. Enggak bisa. Ya. Maka Ahlussunnah, ya cuma berhenti pada kata turun saja. Maka turun diartikan dengan makna dohirnya. Turun itu apa? Ya turun secara makna dohir. Itu yang ditetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Ada mukaifiahnya bagaimana? Itu yang diserahkan kepada Allah SWT. Ya. Maka an-nuzul maklum. Wal kaif majhul. Wal iman biwajib. Waswal anu bid'ah. Jadi seperti itu. Itu makanya turun. Makanya wajarabuka wal malu sofan sofa. Jarabuka. Kaif aja. Bagaimana datanya Allah? Apa jawabnya? Al-Maji maklum, kata Al-Maji datang paham orang. Tapi wal-kaif, adapun bagaimana kedatangan Allah Azza wa Jalla kelak, itu gak ada yang tahu. Wal-iman biwajib, beriman dengan datangnya Allah kelak, wajib sebab Quran menetapkan waja'a rabbuka wal-malaku sofan sofa. Wajib beriman sebab Quran menetapkan. Jadi beriman wajib. Wasual anhu bid'ah, bertanya tentang kedatangan Allah kelak itu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana datangnya Allah itu bid'ah. Ya. Ini umpamanya. Kalau orang bertanya tentang apa? Yadullah, tangan Allah, tangan okay, apa? Jawabnya apa? Al-yad maklum, mana yad maklum. Wal kaif majhul, aduh bertanya bagaimana yadullah? Yang enggak ada yang paham. Sebab apa? Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan. Maka majhul, beriman dengan adanya ayat bagi Allah, wajib. Sebab apa? Sebab Quran mengatakan. Bertanya tentang bagaimana, itu adalah bid'ah, dan seterusnya. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan pada kesempatan surah ini. Sampai kepada ucapan Imam Malik, rahimahullah, yang ini merupakan ucapan yang bagus, yang para ulama Ahlussunnah mengatakan, ini adalah sebagai kaidah untuk sifat-sifat yang lain. Ya, untuk sifat-sifat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa li Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.